Mitra bisnis, anggaran pendidikan kita yang sangat besar yaitu 20% dari APBN atau tahun ini sebesar 370 triliun dinilai tidak berhasil meningkatkan kualitas pendidikan. Kementerian Pendidikan dinilai tidak punya target yang jelas, sehingga pendekatannya hanya pendekatan proyek mengenai bagaimana caranya menghabiskan anggaran sebesar itu. Untuk membicarakan hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda? Saya kalau melihat begini ya, pertama tentu saja saya sendiri nggak tahu bagaimana pendidikan punya biaya dan APBN-nya itu dibagi ya. Itu satu yang detailnya saya nggak tahu. Ya pun saya tahu sepotong-sepotong tentunya ya. Tapi yang paling penting memang itu anggaran pendidikan yang 20% itu tidak ada pertanggungan jawab. Accountability daripada anggaran untuk kemana itu yang nggak jelas buat saya ya. Sehingga kita merasakan betul bahwa kita punya pendidikan pertama makin mahal. Yang kedua juga hasil yang dimutu daripada pendidikan kita ini sama sekali ternyata makin turun dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Jadi saya pikir mesti ada satu salah. Apakah salahnya itu sistem pendidikan kita yang masih menurut daripada yang biasa tidak pernah melakukan perubahan radikal dan selalu mengikuti jejak sejak zaman Belanda itu tidak pernah banyak perubahan-perubahan ya. Dan juga ini yang menurut saya yang harus kita rombak semuanya ya untuk yang akan datang ini. Tapi ini kan Menteri Pendidikan juga sekarang sudah nggak bisa lagi diajak ngomong lagi karena udah tinggal 6 bulan untuk apa kita ngomong lagi ya. Kita ngomong dengan pemerintah yang akan datang. Lalu apa yang harus dilakukan, Pak? Saya melihat memang kita mesti banyak menghasilkan yaitu mungkin sekolah-sekolah kejuruan daripada sekolah-sekolah umum seperti SMP, SMA itu ya. Karena apapun mereka itu hasilnya tidak pernah bisa kita manfaatkan untuk pembangunan kita secara maksimal. Sehingga lebih banyak kita harus pakai orang-orang luar negeri ataupun orang-orang yang kita sekolah ke luar negeri yang baru bisa sehingga betul-betul ada match antara pendidikan dengan apa yang dihasilkan untuk pembangunan ekonomi Indonesia ini ya. Tapi apapun sekarang kita nggak bisa ngomong, tapi saya melihat memang 5 tahun ini nggak ada accountability-nya. Sampai berapa jauh kita bisa mengejar negara-negara lain yang sebenarnya kita ini makin ketinggalan daripada semua negara-negara apa di dalam Asia ya, kita sudah hampir ketinggalan semua. Kita sudah satu level dengan Sri Lanka kok. Sudah satu level mengkali dengan Laos, dengan Myanmar dan lain-lain ya. Sedangkan yang lain itu sudah jauh meninggalkan kita dalam sistem pendidikan mereka dan juga mutu yang mereka keluarkan daripada rakyat kita yang sekolah di pendidikan itu. Tapi ya, ini memang harus secara total kita melakukan pengembangan daripada sistem pendidikan kita. Kalau tidak, saya pikir kita jalan di tempat terus orang lain yang maju. Ini masalah kita sekarang ini. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.